Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada petang hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Al-muallif Dr. Profesor Abdul Rahim. Dan kita sudah selesai pelajaran 13 bukan ya? Pelajaran ke-13 sudah selesai belum? Yang Asmaul Isyarah lil Ba'id. Sudah ya itu ya. Berarti kita akan masuk ke pelajaran yang baru yakni Ad-Darsur Rabi'ah Asyar. Pelajaran ke-14. Ya, alhamdulillah. Sedikit demi sedikit kita bisa membahas, ya. Walaupun, ya? Masih yang jim. Jadi pelajaran 14 belum? Belum. Oh belum, ya. Anda lupa. Kemarin mbak selesai yang mbaknya. Oh iya. Ya sudah, Anda lupa apa. Jadi yang sekarang bukan pelajaran 14 ya, masih pelajaran 13 berarti. Sekarang bagian yang jim, ya, yang jim. Jadi ini masih pembahasan tentang isim isyarah yang jamak ya, kata benda yang jamak, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim dengan jamak taksir. Dan jamak taksirnya baik yang dari yang muzakkar ataupun yang muannats. Oh iya, berarti kita sekarang masuk yang jim, kita akan baca di sini sebelum masuk ke tamrin atau sebelum kita menjelaskan lebih jauh. Kita membaca wacananya dulu ya, atau kisah atau penjelasan dari pemaparan dari penulis. Kita baca bersama ya. Ha ulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Ha ulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Ya. Man ulaika rijalut tiwalu. Man ulaika rijalut tiwalu. Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Ya. Man ulaikan nisa'u. Man ulaikan nisa'u. Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Talibati. Ulangi. Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. A'ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. A'ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. A'ula'ikan nisa'u. A'ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. La hunna ammati. La hunna ammati. Haulai atibba'u. Ha haula'i astibaun wa ulaika muhandisuna wa ulaika muhandisuna haula'ir rijalu haula'ir rijalu haula'ir rijalu fuqara'u haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u wa ulaika aghniya'u ulaika tullabu di'afun man ulaika rijalu hum uzara'u hum uzara'u ya. Di sini kalau kita perhatikan maka di situ penuh dengan jamak ya, penuh dengan kata-kata yang mengandung kata jamak lebih daripada tiga ya. Apalah di antaranya adalah misalkan isim isyarah di sini seperti haula itu menunjukkan jamak. Ya, haula artinya kan ini untuk yang dekat ya. Kemudian di sini mulai dijelaskan, mulai disebutkan kata tunjuk yang jauh untuk yang jamak yaitu ulaika ya. Haula'i ikhwati. Ini adalah saudara-saudara lelakiku. Ini kalau untuk orangnya banyak yang akil manusia maka gunakan haula jangan hadza ya. Misalkan tiga orang saudara laki-laki, haula'i ini adalah para saudara laki-laki saya ya, itu jamak. Wa ulaika dan itu ini apa namanya isim isyarah juga, ulaika ini adalah isim isyarah juga ya, tunggalnya dzalika ya kalau untuk yang laki-laki. Adapun jamak ulaika dan itu asdiqoi, teman-teman saya atau para teman-teman saya. Nah, di sini kita lihat berbeda dengan yang dulu-dulu. Kalau yang dulu kan hadza gitu ya, satu. Nah, sekarang jumlahnya banyak, tetapi untuk yang berakal, untuk manusia. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqoi. Ya. Seperti biasa kalau ya sukun ya pada kata ikhwati sama asdiqoi itu kembalinya kepada domir saya, ya, ke domir saya karena di sini bersambung. Ikhwati dan asdiqoi mudof wa mudofun ilaih, ya, kata majemuk terdiri dari dua kata, ikhwatun sama ana, lalu asdiqou sama ana. Ketika bersambung seperti itu bunyinya. Man ulaika rijalu tiwalu, siapakah laki-laki yang tinggi itu? Ini siapakah para laki-laki yang tinggi itu? Man ulaika rijalu tiwal, siapakah para laki-laki yang tinggi itu ya. Jadi nyebutkan itunya di belakang karena di sini bersambung atau isim isyarah bersambung dengan apa namanya kata benda yang menggunakan alif lam. Man ulaika rijalu tiwalu, siapakah laki-laki yang tinggi itu? Dijawab hum atibba'u min amrika, mereka apa makna atiba? Para dokter. Ya, mereka adalah para dokter. Min Amerika, dari negara Amerika. Man ulaikan nisa'u, siapakah para wanita itu? Di sini baik untuk muzakkar atau untuk mu'anas sama isim isyarahnya ulaika. Tapi mufradnya hati-hati ya. Asal kata mufradnya berbeda. Kalau untuk yang mu'anas, asal kata mufradnya apa? Atau kata tunjuk yang mufradnya, yang tunggalnya apa? Tilka. Walaupun sama-sama ulaika, tetapi jangan lupa ketika mufradnya, ketika tunggalnya, isim isyarahnya tilka. Tetapi jamaknya sama. Ulaika, gitu. Begitu juga yang haula, itu untuk yang mu'anas juga sama, haula. Tapi jangan lupa, kita harus ingat, ketika isim isyarah yang mufradnya, kalau yang haula untuk muannas apa isim isyarah untuk yang mufradnya? Hadhihi itu tadi ya gitu ya. Man ulaikan nisa'u, siapakah para wanita itu? Hunna ummahatut talibati. Hunna mereka adalah ummahatut talibati. Mereka adalah ibu-ibunya. Ya. Mereka adalah ibu-ibunya para pelajar putri ya, para siswi atau para pelajar putri ummahatut talibati mudhaf wa mudhafun ilaihi. Hunna ummahatut talibati. Ya, kata majemuk, ummahatut talibati ibu-ibunya, para ibu para pelajar putri. Ummahat mufradnya apa? Ummun. Iya, ummun ya. Aba'ut tullabi indal mudiri. Ya. Kalau tadi ibu-ibunya para pelajar putri. Sekarang aba'ut tullabi bapak-bapaknya para pelajar putra. Bapak-bapaknya para pelajar putra indal mudiri, yakni di sampingnya kepala sekolah. Aba'ut tullabi mudhaf wa mudhafun ilaih, indal mudiri juga mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ini jadi dua kata majemuk menjadi satu kalimat sempurna. Aba'ut tullabi indal mudir. Indah kenapa dibaca dengan fathah indah? Karena apa? Dia mabni lil fathhi, alal fathhi. Karena dia zorof makan, keterangan tempat itu dibaca dengan fathah indah gitu ya. Aba'ut tullabi indal mudir. Para bapaknya pelajar-pelajar putra itu di samping kepala sekolah. A'ulaika. Nah, di situ ada kata a. A yang satu adalah berbeda dengan ulaika. Kalau ulaika itu satu kata, a yang sebelumnya jangan lupa itu menunjukkan apa? Istifham. Ini pertanyaan. Apakah? Nah, ya. A'ulaikan nisa'u. Apakah para wanita itu? Kholatuki. Kenapa dibaca dengan tuki di sini? Ada ki. Nah, karena ada Maryam. Karena yang diajak bicara adalah muannas, sehingga jangan dibaca kholatuka, tapi kholatuki. Ya Maryamu. Nah, karena ada kata nama orang Maryam, sehingga dibaca kholatuki. Yani bibi-bibimu dari pihak siapa? Ibunya. A'ulaikan nisa'u. Apakah para wanita itu bibi-bibimu, wahai Maryam? Ya. Kholatuki ini adalah jamak muannas salim. Karena berkait dengan an-nisa sebelumnya. Ya. Berkait dengan an-nisa sebelumnya. La hunna ammati, kata Maryam. La, bukan. Hunna ammati, mereka bibi-bibiku juga, tapi dari pihak siapa? Bapaknya, ya, dari pihak ayah. Sama-sama bibi, tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Khola sama amma, beda. Ammati ini juga jangan lupa jamak muannats salim. Mufradnya apa? Ammatun. Mufradnya ammatun, ketika jamak muannats salim ammatun. Ammatun. Ini ammati juga mudhaf wa mudhafun ilaih. Haulai atibba'u. Wa ulaika muhandisuna. Ini para dokter. Ya, ini adalah para dokter. Ya. Menunjukkan banyak. Wa ulaika dan itu para insinyur atau para sarjana. Haulai rijalu fuqara'u. Bukan ini adalah laki-laki miskin, tapi laki-laki ini adalah miskin. Para laki-laki ini gitu ya. Haula irrijalu fuqara'u. Para laki-laki ini orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa ulaika aghnia'u ya. Maksudnya di sini adalah dan para laki-laki itu ya, arrijalunya dihapus mahdzuf ya, karena sudah disebutkan sebelumnya jadi tidak perlu diulang lagi. Tetapi yang dimaksud adalah wa ulaika rijal sama. Dan yang itu, maksudnya laki-laki yang itu, agniyau, orang-orang yang kaya. Dan di sini penggunaan isim isyarah yang qarib, yang dekat maupun yang ba'id untuk yang jamak, ya, baik itu menempel pada isim mudzakkar ataupun yang jamak muannas, atau yang jamak mudzakkar ataupun yang jamak muannas. Ulaika tullabu di'afun. Para pelajar-pelajar putra itu di'af. Mana di'af? Melemah. Jamak atau mufradnya adalah do'ifun. Nah. Ula'ika tullabu, para pelajar putra itu lemah. Orang-orang lemah gitu maksudnya. Man ula'ika rijalu, siapakah para laki-laki itu? Man ula'ika rijalu, hum wuzara'u. Mereka adalah wuzara'u. Mana wuzara'u? Para menteri. Wuzara'u itu jamak taksir, wuzara'u, mufradnya wazirun. Wazirun. Wazirun itu sudah mungkin disampaikan di pelajaran di awal. Wuzara'u ada belum? Oh, belum ya? Iya. Di mana? Pernah ya? Wazirin sudah. Oh ya, Allah. Berarti wuzara itu jamak daripada wazir. Baik. Untuk mengulang kembali, tafadhalahi satu orang bergiliran di membacanya. Insyaallah kalau arti ana yakin antum sudah paham lah. Tafadhal dibaca satu orang satu. Tafadhal. Dibaca saja. Dibaca saja, ya. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Iya. Berikutnya? Tiwalu. Iya, dibaca dengan dhamma juga. Tiwalu. Man ulaika rijalu tiwalu. Kalau bisa diwasol. Karena ini apa namanya? Hamzanya wasol. Jadi man ulaika rijalu tiwalu gitu ya. Diulang. Man ulaika rijalu tiwalu. Iya, betul. Berikutnya. Hum attiba'u min amrika. Nah itu di huruf ba-nya ada tasdid. Jadi ditekan. Hum attiba'u. Jadi ba-nya itu ditekan. Begitu huruf to-nya itu apa namanya berbunyi harokat kasroh. Langsung ke ba masuk. Langsung ke huruf ba. Attib. Ya, attiba'u. Gitu. Hum attiba'u min amrika. Iya, asan. Begitu. Berikutnya. Bagus, bagus. Berikutnya. Satu orang satu baris. Berarti antum yang ini baris berikutnya. Kunna ummahatut talabati. Ummahatut. Ummahatut talabati. Talibati. Ah, begitu ya. Kunna ummahatut talibati. At-talibat ini jamak muannats salim ya, artinya kata benda yang untuk perempuan dan jumlahnya banyak, tiga orang lebih. Itu mufradnya apa? Talibatun ya, talibatun. Ketika jamak muannats salim at-talibati atau at-talibatu ya. Kenapa dibaca dengan kasrah? Karena mudhaf wa mudhafun ilaih dengan kata ummahat. Baik, berikutnya hi tafadhol. Aba'ut-tullabu 'inda al-mudiri. Ada yang perlu di apa namanya? Diluruskan. Kata at-tullab itu dibaca kasrah karena mudhaf wa mudhafun ilaih. At-aba'ut-tullabi. Nah, ulangi ya. Aba'ut-tullabi 'inda al-mudiri. Ahsanta. Berikutnya. Haula'ika nisa'u khalatuki ya Maryam. Ahsanta. Bagus, mumtaz. Berikutnya lagi. La hunna ammati. La hunna ammati. Bagus. Berikutnya. Haula'i attiba'u wa ula'ika muhandisun. Iya. Muhandisun. Berikutnya. Haula'i rijalu fuqara'u wa ula'ika aghniya'u. Bagus sekali. Berikutnya. Ula'ika tullabi bi'a'un. Itu at-tullab karena dia bukan mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau isim isyarah bersambung bertemu dengan kata benda ya, apakah yang mufrad atau musanna. Musanna itu yang berjumlah dua ya, atau di sini jamak, dia tidak ada membentuk mudhafun seperti mudhafun wa mudhafun ilaih. Jadi dia biasa saja. Jadi ulaika at-tullabu bukan ulaika tullabi ya gitu. Ulaika at-tullabu bi'atun. Iya. Lanjut. Man ulaika rijalu. Iya. Terakhir. Hum uzara'u. Iya, bagus. Jangan lupa ya, ini arti-artinya ya. Jangan lupa arti-artinya. Apa namanya? Antum ahli misalnya. Ini secara mana saja. Apa artinya? Atiwalu. Berikutnya antum ahli. Atiwalu. Orang yang tinggi-tinggi, betul. Antum ahli apa artinya? Ammati. Ammati. Maksudnya ini apa? Mengecek saja dulu. Ammati tadi apa artinya? Bibi-bibi dari pihak? Dari pihak ayah, betul. Antum ahi artinya apa? Di'afun? Do'if. Ya, do'if artinya lemah ya. Antum ahi apa artinya? Apa namanya? Wuzara'u. Menteri. Ya, para menteri ya, para menteri. Banyak, orangnya banyak. Ya. Terakhir antum ahi kembali, yaitu apa artinya? Asdiqai. Yang ini. Gak lihat ya. Giliran. Ya giliran. Asdiqai teman-temanku, iya. Ya udah, berarti balik lagi ke sini. Karena tadi direbut sama antum. Apa artinya ummahatu? Ummahat. Iya, ummahat. Para ibu. Beda. Kalau wanita belum tentu sudah menikah. Kalau ibu itu sudah menikah kan gitu ya. Kalau para wanita an-nisa. Gitu ya. Belum menikah juga namanya dikatakan para wanita kan gitu ya. Tapi kalau ummahat itu tentu pasti wanita dan sudah menikah kan gitu. Kalau wanita yakni belum tentu apa namanya? Belum tentu jadi ibu tapi juga belum tentu menikah. Belum pasti perempuan maksudnya gitu. Iya, artinya secara umum baik yang sudah menikah pun yang belum, apakah yang masih kecil atau masih bayi atau sudah tua, wanita semua kan gitu kan umum. Tapi kalau ummahat itu kan lebih khusus. Lebih spesialis gitu, lebih spesifik. Baik. Ini intinya di huruf jim ini atau di bagian jim ini penggabungan sebenarnya. Penggabungan dari bagian alif sama bagian ba. Tetapi ada tambahan apa? Yaitu isim isyarah yang ulaika gitu. Ada tambahan di situ. Yang mana yang namanya isim isyarah kata tunjuk ulaika itu mufradnya adalah zalika. Mufradnya adalah zalika. Ketika jamak ulaika. Dan ulaika itu dipakai di yang mudzakkar maupun yang muannas. Begitu juga haula ketika di pelajaran alif sama pelajaran ba, ulaika belum disinggung. Ya ulaika belum disinggung, baru disinggung di pelajaran jim ini atau di bagian jim ini. Yang mana haula itu baik yang muzakkar maupun yang muannas juga sama. Ya. Baik yang muzakkar maupun yang muannas dipakai sama dengan haula juga. Tapi jangan lupa mufradnya haula kalau untuk yang muzakkar hadza, kalau yang haula untuk muannas mufradnya hadhihi. Gitu ya. Baik. Masuk ke tamarin, latihan-latihan. Tamarinu itu merupakan jamak juga. Ya, tamarinu itu jamak dari tamrinun. Yang kesatu, perintahnya adalah hawil. Hawilil mubtada'a. Ya, ini rubahlah awal kalimat. Al-mubtada'a itu awal kalimat. Ya. Rubahlah awal kalimat. Fi kullin. Pada setiap. Minal jumalil atiyati. Dari kalimat-kalimat berikut. Ila jam'in. Menjadi jamak. Jadi merubah awal kalimat pada setiap kalimat-kalimat berikut menjadi jamak. Berarti merubah dari mufrad ke jamak. Ma'taghyiri ma yalzamu. Disertai perubahan apa yang dibutuhkan atau apa yang wajib. Ya, kalau misalkan wajib berubah ya berubah, kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Nanti ada perubahannya, ada juga yang tidak usah berubah. Begitu ya, nanti kita akan lihat yalzam atau tidak. Yalzam itu mesti atau tidak gitu, mesti atau tidak mesti. Diulangi lagi, hawwilil mubtada'a, rubahlah awal kalimat ya, fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ila jam'in, menjadi jamak. Ila jamin menjadi jamak. Ma'a taghyiri ma yalzamu. Disertai perubahan apa yang mesti, apa yang diperlukan, apa yang wajib mesti gitu ya. Baik. Apa saja yang misalkan tidak perlu berubah? Ya, tidak perlu berubah misalnya nama tempat itu enggak perlu berubah. Huruf-huruf tidak perlu berubah. Nama-nama tempat tidak perlu berubah ya. Kata tanya itu enggak perlu berubah. Kata tanya tidak perlu berubah ya. Baik, contoh sekarang kita baca contohnya. Di sini ada contoh, misalun. Dzalika ar-rajulu mudarrisun. Apa artinya, Hi? Dzalika tadi sama mana? Antum ya. Dzalika ar-rajulu mudarrisun, apa artinya? Betul, laki-laki itu adalah seorang mudarris, seorang ustaz, seorang guru. Mana di sini yang merupakan mubtada'nya? Yang merupakan mubtada'nya adalah kata apa? Zalika. Zalika itu awal kalimat. Zalikar rojulu mudarrisun. Pada kata itu yang disebut dengan awal kalimat adalah zalika sebenarnya. Tetapi di sini ada, jangan lupa di situ ada kata arrojulu yang bersambung. Nah, arrojulunya itu adalah badal. Menggantikan kata zalika. Ya. Dan zalikar rojulu itu satu kesatuan. ya, satu kesatuan, tetapi yang menjadi mubtada'nya adalah dalikanya. Dalikanya, satu kesatuan, satu rangkaian, dalika rajulu mudarrisun. Ketika dalika itu dirubah menjadi jamak, apa bunyinya? Ulaikar rijalu mudarrisuna. Berarti ketika dalika itu harus dirubah jadi jamak, mana yang mesti berubah? Yang mesti berubah ar-rajulu sama mudarrisun menjadi ar-rijalu sama mudarrisuna. Apa artinya? Laki-laki itu atau para laki-laki itu adalah para insinyur. Bisa dipahami ya ini? Jadi ketika mana yang mudarrisuna, ya. Ulaika ar-rijalu mudarrisuna gitu ya, panjang. Para laki-laki itu adalah para guru. Anda paham ya di sini ya? Jadi perubahannya itu kalau gara-gara satu awal kalimat akhirnya khobarnya juga berubah. Zalikar rajulu mudarrisun. Mana khobarnya? Mana beritanya mudarrisun? Nah, zalikar rajulu itu satu paket atau satu rangkaian adalah merupakan mubtada, tetapi mubtada yang utamanya adalah zalikanya. Mubtada yang utamanya itu adalah zalikanya. Ar-rajulunya badal. Rujulnya adalah badal, pengganti, ya pengganti. Nah, ketika mubtada'nya itu, awal kalimatnya itu dirubah atau berubah jadi jamak, khobarnya juga ikut menjadi jamak. Maka ini semuanya wajib berubah, ya perubahan yang wajib semuanya. Kita akan coba nomor satu sekarang ya, nomor satu antum ya, gilirannya nanti semua juga dapat. Nomor satu soalnya adalah man zalikal fata. Nah di sini coba sebelum kita menjawab, kira-kira mana yang tidak usah berubah? Yang tidak usah berubah pada soal nomor satu ini adalah kata apa? Man itu gak usah berubah. Ya. Yang berubah zalikal fatanya. Gitu. Coba bagaimana jawabannya? Man. Ulaika. Betul. Man ulaika alfatanya harus berubah karena alfata ini mufrad menjadi jamak, apa bunyinya? Man ulaika fityatu. Iya, al-fata itu jamaknya al-fityatu. Nanti bisa lihat misalkan di halaman 70 di buku anak itu 70. Hada fata atau fatan. Haulai fityatun. Nah, di situ ya. Haulai fityatun. Hah? Iya. Kalau tidak ada alif lamnya fityatun. Ketika ada alif lamnya man ulaikal fityatu. Man ulaikal fityatu ya. Nampaknya sudah masuk isya ya. Tidak apa-apa walaupun sebentar, kita yang penting ada murojaah atau menambah pelajaran ya. Insyaallah kita akan teruskan kembali di kajian mendatang biiznillah, latihan yang keduanya. Bagi antum siap-siap aja di rumah. Membaca, mencoba gitu ya. Nanti ketika sudah mulai ketemu lagi sudah lancar kan gitu ya. Jadi maksudnya nomor 2, nomor 3 itu sama dengan yang di atas. Coba misalkan nomor 2 contohnya kita bonus nih. Min aina zalikal mudarrisu. Nah, min aina zalikal mudarrisu. Pada kalimat ini tidak semuanya berubah. Ya, yang tidak berubah adalah apa? Min aina. Iya, min aina itu enggak usah berubah. Tetapi yang rubah adalah dzalikal mudarrisunya itu nanti berubah. Kira-kira apa bunyinya? Min aina ulaikal mudarrisuna. Nah itu. Jadi dikatakan di atas ma'a taghyiri ma yalzam, bersama perubahan apa yang mesti? Ya tidak semuanya mesti berubah. Yang berubah adalah mubtada sama khobarnya saja. Adapun pertanyaan atau misalkan huruf ya, kemudian nama tempat nanti ada di situ, misalkan nama tempat min Inkaltaro dari negeri Inggris. Inkaltaro enggak perlu berubah. Inkaltaro enggak perlu berubah. Ya, huruf min itu enggak perlu berubah. Contohnya ya. Taib. Kalau kata benda nanti tergantung kalimat ya. Kalau kata benda itu perlu dilihat kasusnya. So kalau yang namanya kata benda itu justru yang sering berubah. Justru yang sering berubah ya. Baik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.